Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somadu yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilaya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du hadratil kurama poro alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat dan pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan salawat dan salam, saya makmum di belakang beliau mu'alif salawat wahidiyah radhiyallahu anhu, dengan harapan semoga pertemuan ini benar-benar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bermanfaat, bisa menjadikan sebab umat manusia diri kita masing-masing sadar fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadirin sadar kepada Allah, kenal kepada Allah, itu hukumnya fardu ain, wajib. Sebab tidak mungkin kita bisa nyembah Gusti Allah kalau kita belum kenal. Tidak mungkin kita mengenal, menyadari keadaan diri kita yang lemah, yang diciptakan, yang serba kekurangan ini, kalau kita belum sadar kepada Sang Pencipta, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu didahulukan dalam kitab Zubat yang sedang atau yang sering kita dengar, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Jadi pertama kali yang diwajibkan oleh Allah bagi manusia, yang mana manusia hidup di dunia ini untuk mengabdi, tapi pertama kali yang diwajibkan adalah kenal dulu kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, yang disebut ma'rifatul ilahi bistikoni. Ini yang paling prinsip hadirin. Maka ketika Rasulullah menyiarkan agama Islam, ini yang pertama kali disiarkan ini masalah iman, masalah ma'rifatullah. Itu Rasulullah. Tapi kalau di zaman ini orang mengajar atau orang mencari ma'rifatullah itu ditentang kalau di zaman akhir ini. Padahal Rasulullah pertama kali didik umat jahiliyah yang seperti itu bobroknya, itu yang dididik dulu hatinya, imannya dulu. Sehingga Rasulullah 13 tahun ada di Mekah. Ini yang diupayakan adalah pengenalan diri kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Sampai ayat yang kelima itu. Jadi Al-Quran sendiri turun kepada Rasulullah Ini adalah makrifatnya dulu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang pertama. Dengan asma Allah yang menciptakan makhluk, berarti dikenalkan dulu dengan Allah. Sehingga itu 13 tahun Ma'asyiral Hadirin. Baru ada perintah hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di Madinah itulah turun ayat-ayat yang berhubungan dengan syariat. Dengan fikih atau fikih. Ini kronologis Islam berjalan bisa merubah hatinya orang-orang jahiliyah yang sangat atos bagaikan batu. Ini 13 tahun Rasulullah hatinya dulu yang didandani, yang diperbaiki. Nah, kita bagaimana Ma'asyiral Hadirin? Sebab sesuai dengan hukum logika. Hukum logika itu sesuai dengan nalar. Apa mungkin kita bisa terima kasih kalau kita tidak kenal dengan siapa yang memberi? Ini hukum logika. Apa mungkin kita bisa beramal rela, ridho, berkorban ridho, sholat ridho? Ini ridho yang utama. Atau ikhlas. Nah, kita tidak kenal kalau yang kita sembah. Kita tidak kenal dengan siapa kita berkorban. Kenal di sini adalah hati, bukan akal. Hati yang diutamakan itu. Ibarat suatu kemasan, ibarat obat. Walaupun antara bungkus dan isinya obat itu tidak bisa dipisahkan. Yang menjadi obat itu bukan bungkusnya, tapi isinya, dalamnya. Kita ya begitu. Yang menjadikan hati kita tenang, madep ke Allah itu bukan selawat dengan mujadai, jeroni selawat itu. Makanya kalau kita lihat diri kita, banyak membaca selawat, hasutnya masih terus-terusan aja. Banyak membaca selawat masih merasa baik saja. Karena selawatnya itu belum dionceki. Banyak zikir tapi malah lupa. Jadi karena hati isinya tidak diperhatikan. Contoh kalau kita sakit itu ya. Sakit batuk, beli sirup. Yang diminum itu isinya, yang bisa meredakan batuk itu isinya duduk botol ini. Hadirin-hadirin. Tapi kita tidak dapat isi lek gak nganggo botol. Kedua-duanya harus dia dapatkan, antara syariat dan hakikat itu gandeng. Ya. Jadi ada orang yang mementingkan isinya saja. Fakulta zandako. Sungguh dia melampaui batas itu. Mengapa isinya itu lahir itu penting. Syariat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini Allah tahu. Sesungguhnya sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Kita ahli sholat, jamaah sekalian, tapi lesan kita keji banget. Dulur-dulur saudara kita, kita sakiti dengan lesan kita. Kita malah berbuat mungkar. Keji itu adalah risikonya untuk dirinya sendiri. Kalau mungkar untuk orang lain juga. Padahal sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Kita ahli sholat. Ditambahin mujahadah. Tapi kok masih dosa terus ya? Kalau enggak dosa, lesannya ya perbuatannya. Sholatmu kemana, hadirin wal hadirat? Mujadah kita kemana? Sudah sholat kok pasang hatinya jelek seperti saya. Sudah sholat kok tidak bisa baik hati kita. Ditambahi mujadah pembersih jiwa. Ya makannya itu yang dimakan itu mau botol itu apa? Jadi ini tidak diminum, dibuang dalamnya itu. Ini perhatikan. Nah, maka kita tidak iso madep. Ora iso madep wonten ngersani Gusti Allah. Karena yang kita minum itu adalah kulitnya, bukan isinya. Jadi hadirin tolong digali ilmu wahidiyah ini. Jangan bangga dengan mujadah itu. Yang dibanggakan itu hanya Gusti Allah. Mujadah itu alat untuk merendah di hadapan Allah. Mestinya kalau mujadah itu nangis mestinya. Kalau sholat mestinya yang merasa dosa. Madhab menghakim yang seadil-adilnya. Bi'akamil hakimin. Kok malah rawat di. Tidak pernah takut. Tidak pernah gemetar. Sayyidina Ali itu aja waktu wudhu sudah pucat itu. Karena dia makrifatullahnya sempurna. Maka kita mengapa kok ora iso gimana nggih? Wis ndungone. Mujadah puas dengan mujadahnya. Jangan sampai ada pengamal wahidiyah kita di antaranya sudah mujadah merasa selamat. Orang kalau dekat kepada Allah itu tidak merasa selamat, malah merasa aku paling dosa itu begitu hukumnya itu. Makanya orang yang semakin dekat kepada Allah, akhlaknya itu semakin sempurna. Adabnya semakin bagus. Jangankan kepada orang seatasnya dia dihormat. Dengan orang sebawahnya itu loh, dia itu menghormati. Karena hatinya kena pancaran sinar nur ilahiyah, rahmatal lil alamin. Kena sinar nur Muhammad di dalam dadanya. Sehingga semua makhluk dipandang mulia. Ketika dia jatuh untuk menyalahkan orang lain, yang menjadi bemper adalah doa fakultu lamtu abad dawarub ini. Aku lebih jahat daripada orang itu. Sehingga dia menjadi baik. Jadi hadirin yang saya muliakan, ini tolong. Kita ingin surga. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Kita ingin apa? Ya di dunia ini kudu nandur. Karena ad-dunya mazru'ah. Rasul mengatakan dunia itu sawah ladangmu. Kalau kamu menginginkan padi, ya tandurono pari, gitu loh maksudnya. Kalau ingin jagung, ya kamu tanduri bibit jagung. Itu namanya ad-dunya mazru'ah. Kalau kalian ingin panen tembakau, ya harus ditanduri bibit tembakau. Kita di dunia hanya menanam nandur. Nanti hasilnya di akhirat. Kalau bapak ibu menginginkan surga, di dunia ini harus ditanami bibit-bibit surga, hadirin. Kepingin swarga kok bibit surga tidak ditanam. Tidak bibit neraka yang ditanam. Hasud. Iri hati, merasa baik, merasa bangga. Itulah bibit neraka itu, hadirin. Kita nanam apa ini, ibu-ibu, bapak? Lah kalau kita ini dicaci maki orang mangkel, yo mangkel itu bibit neraka itu, hadirin. Mana bibit surga yang kita tanam? Tolong ini diperhatikan, hadirin wal hadirat. Yang kita tanam apa sih di dunia ini? Suatu saat ada ulama besar, memang terkenal ahli mukasyarah. Itu didatangi beberapa kiai ke rumahnya. Setelah kumpul, di situ ada satu kiai tidak boleh masuk. Sehingga yang lainnya masuk bisa bersalaman, bisa mencium tangannya. Setelah yang lain pulang, tinggal satu dipanggil, kamu ke sini. Setelah duduk berhadapan, ya maaf, kiai itu tidak menoleh sama sekali, tidak menghirukan. Orang reken dari uang siji, kiai siji. Kiai tadi mau ngomong, gak wani, gak dijak omong. Tapi hanya diam saja, gak direken. Kira-kira kalau kita gak direken uang gimana itu? Terus kiai tadi matur, wahai syekh kiai, maaf, saya sudah masuk berhadapan, mengapa engkau tidak menghiraukan aku? Mengapa sampean kok mboten ngereken kula kiai? Napa kula niki amali jahat kiai? Napa amal kula niki elek kiai? Apakah amal-amal saya ini busuk wahai syekh? Apakah engkau takabur karena merasa lebih besar, lebih baik daripada saya? Napa sampean ku wong takabur? Wong kula lunggu kok gak sampean reken. Jadi lek jenengan ngomong-ngomongan lunggu karo kancane gak direken wis setengah takabur lho nggih. Salaman gak delok wongin lho setengah takabur hadirin. Jangan seperti itu ya. Kalau salaman ku ngadep pas berhadapan dengan orangnya. Sebab kalau jenengan salaman minggu itu namanya takabur, mengecilkan orang lain gitu hadirin. Tapi saya sebelumnya minta maaf ya. Kalau panjenengan salaman dengan saya, banyak yang salaman sehingga saya memperhatikan yang lain, maaf itu saya yang takabur, itu saya yang sombong hadirin. Tolong dimaafin saya. Karena memang kadang-kadang lupa, sudah memperhatikan satu orang, satu lain datang sehingga jenengan salaman pada saya tidak menghadap jenengan, saya minta maaf, itu saya yang takabur. Niki salaman tok gak noleh itu setengah takabur. Maaf kalau saya ada di atas sepeda jenengan datang salaman saya ndak turun, itu ndak sopan kan Hazrat. Duduk tingkah lakune wong sadar itu. Kalau sadar itu turun di jagang baru salaman memandang orang itu. Maaf kalau nanti atau kapanpun atau yang dulu jenengan salaman datang saya naik sepeda saya ndak turun, itu saya yang takabur, saya salah, saya akui hadirin. Dirubah ya, orang sadar kepada Allah akhlaknya mesti begitu. Akhirnya kiai tadi matur, bukan begitu kiai. Saya orang reken itu duduk orang reken sampean. Saya ini kasihan lihat engkau. Kulo niki saken mirsani jenengan. Lu ada apa kiai? Makanya saya kamu tak panggil sendiri karena kasihan. Saya ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala masalah kamu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya niku minangka sawah gene nandur sing hasilnya mbenjing ana akhirat. Nanti hasilnya buahnya di akhirat. Aku tahu kau seorang ulama, duwe ilmu, punya santri, pidato kemana-mana, itu tanduranmu besok. Banyak kamu menanam. Kamu suka sedekah, itu tanduranmu, tanamanmu, besok itu hasilnya. Wis alim, ulama, kiai, beramal, punya santri, juga ahli sedekah, tingkah lakunya baik. Kamu ahli menanam di dunia ini. Tapi aku diberitahu oleh Gusti Allah, sayang tanamanmu itu gersang, tidak bakal cukul untuk di akhirat, tidak bakal panen di akhirat. Kaget kiai tadi hadirin. Lu mengapa kiai? Padahal saya juga puasa. Saya Senin Kemis. Saya juga ngaji kemana-mana. Saya juga ahli sedako. Saya ahli wirid. Mengapa kok tidak panen besok di akhirat? Iya, sebab ketika kau menanam di dunia itu, tanah yang kau tanam itu adalah tanah gersang dan tandus, sehingga yang kau tanam sia-sia, tidak menghasilkan. Terus ditanya, apa yang dimaksud tanah yang tandus? Hatimu. Nuwun sewu hadirin. Hatimu itu adalah sawah. Kalau kamu menanam hatimu jahat, tidak cukul, tidak tumbuh. Kamu menanam, kamu suka menggunjing orang lain, hapus amalmu. Kamu menanam adu domba terus, tidak akan cukul. Hatimu ibarat sawah, ladang yang kau tanam. Ini hadirin-hadirat. Baru kiai tadi nangis itu. Ya Allah, apa kesalahan saya? Ya Allah, duhai syekh, tunjukkan. Iya. Tanamanmu yang banyak itu hatimu ada penyakit ujub. Ujub niku bangga kadira-kadira. Kamu jadi kiai bangga, kamu jadi pengamal waqidiyah bangga, kamu sebagai ustadznya yang ngaji bangga. Banggamu itu menghapus semua amalmu. Innal ujba layuh bitu amala sabina sana. Ingat Rasulullah mengatakan, ujubmu sesungguhnya banggamu itu akan menghapus amal 70 tahun. Ini kalau tidak sadar kepada Allah, kena penyakit iku wis mesti wong iku. Haji bisa nek bingung wis ya. Banggane luar biasa. Seperti saya ini, kubruk putih kula gawe terus tapi untuk kebanggaan. Siapa ke kubruk putih? Oh iya, ini. Hadirin, ingat ya, hidup hanya sekali loh ya. Kalau sekali ini tepat, selama-lamanya bahagia. Tapi kalau satu kali ini luput, luar biasa. Selama-lamanya luput. Al-faut asyaddu minal maut. Rasul mengatakan, luput, luput itu artinya gagal, lepas. Itu lebih berat daripada maut itu sendiri. Lebih baik mati daripada kamu ibadah tapi salah alamat. Luput, luput di sini artinya tidak sesuai dengan jalur. Ya hadirin ibu bapak, saya tahu kita akan mati. Satu persatu akan meninggalkan gedung ini. Tolong dibuka hatimu, hati panjenengan. Lahan yang ada di hati jenengan itu lahan subur atau lahan jahat ini hadirin-hadirat. Saya pengamal waqidiyah kok pak, saya malah pengurus. Jangan banggakan itu. Mu'alif tidak mendidik untuk bangga, tapi mendidik untuk tunduknya hati. Tolong saudara-saudara saya, kurang sekali, hidup hanya sekali, kurang sesaat kita akan meninggalkan dunia ini. Lebih-lebih saya berpikir jauh, pengajian ini, gedung ini, penyiaran ini, lalu dicekel orang-orang yang lahannya rusak jahat seperti ini, jadi apa nanti perjuangan ini hadirin hadirat. Tolong dikoreksi sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Al-faut asyaddu minal maut. Bahkan didahulukan ajilu bitaubati qoblal maut. Ajilu bitaubati qoblal maut. Ajilu cepat-cepat, jangan ditunda. Kau tobat, kau benahi dirimu. Taubat di sini adalah kamu perbaiki sebelum kamu kedatangan mati. Ini ulama itu sangat bagus. Kamu ahli menanam, dengan ilmumu kau tanam. Dengan sedekahmu kau tanam, tapi tidak bisa panen. Mengapa? Hatimu bagaikan tanah yang gersang, sehingga tanaman itu tidak tumbuh di akhirat nanti. Ini kiai tadi saking sayangnya terhadap ulama satu itu, sehingga diingatkan dan dia mau tobat, akhirnya menjadi orang yang baik. Nah kita gimana? Ngaji ini bukan untuk nyinggung lagi. Saya berusaha untuk menyayangi jenengan. Saya berusaha untuk menganggap sampean dulur saya, sehingga saya tidak ingin jenengan ini menjadi orang celaka, sehingga tetap akan saya sampaikan. Suatu saat ada seseorang yang munajat kepada Allah, suluk, suluk itu berjalan ya, berjalan menuju Allah. Ketika suluk itu dia menduduki makam fana tapi durung kamil, fana yang belum sempurna. Suatu ketika dia mendapatkan semuanya, dia mengatakan ini kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mengandalkan ibadah saya. Saya tidak mengandalkan siapa-siapa. Semuanya itu kecil. Aku hanya memandang engkau ya Allah. Saat itu ada suara hati, sombong kau hambaku. Maaf. Justru dicap sombong kamu hambaku. Semua yang kau hadapi itu dari aku. Syariat gunakno, hormatono. Syariat gunakno, syukurno. Jangan kau sakiti orang yang menolong kamu. Jangan kau hina apa yang berupa pemberian, walaupun hatimu memandang aku. Kalau kamu mengatakan tidak ada apa-apanya, semua kecil, gak ono apa-apanya, yang penting Gusti Allah, disebut oleh Allah sendiri dalam hatinya, di hatinya, sombong kamu hambaku. Nabiku pun menghormati, nabiku pun syukur dengan yang lain. Kamu mengatakan itu, termasuk kamu minal mutakabirin. Tolong dikoreksi saudara-saudaraku, mumpung durung. Ya memang harus Allah tok itu harus, tapi syariat gunakno. Rasakan di hati. Jangan kamu sekali-kali kau keluarkan disebut sombong, sombong kamu. Ini kejadian yang banyak dilakukan oleh perjalanan rohani orang-orang besar yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin dibongkar dalam hal-hal yang lain. Hadirin yang saya muliakan, kita sudah begitu apa belum? Apa kita malah gersang hati kita ini? Apa hati kita ini hati yang jahat? Ad-dunya mazru'atul akhirah. Jangan bangga dengan pemberian Allah yang tinggi. Kamu nanti mati dengan pemberian itu. Yang mati hatinya. Seperti ilmu lilah-bilah. Lilah-bilah itu di hati. Dirasakno. Kalau kita bermain-main dengan ilmu bilah, Allah kabeh Gusti Allah, semua Gusti Allah, mati di situ nanti iman kita. Karena dianggap sombong kamu. Ketika kita mengenal ilmu bilah, kita buat nyakiti orang lain. Kita buat jatuhkan orang lain. Kita buat ngetes orang lain. Sombong kamu. Maaf kalau saya terlalu kasar. Kenyataan kalau kamu kenal bilah, kamu akan tunduk, merendah serendah-rendahnya. Dan kamu tidak akan berkutik. Karena bilah itu adalah sinar yang ada di hati. Tajallinya Allah yang turun di jiwa manusia. Dia tidak berkutik. Saya maaf mengingatkan diri saya sendiri. Istri saya dan anak-anak saya. Dan saudara-saudara saya. Jangan bermain-main dengan ilmu bilah. Dicap tak kabur. Mati di jerune ilmu nanti ini hadirin. Itu yang tadi aling-aling ya itu semuanya itu hadirin. Nah, kita bagaimana? Bilah itu mestinya membuat orang tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah. Artinya ngetapno zikir bilah. Dengan susah, ya semua Tuhan, semua Allah. Itu dirasakan, bukan diucapkan. Kalau diucapkan nanti bahaya itu. Bilah itu di hati. Syariat yang diucapkan. Hakikat dirasakan, tolong. Syariat itu diucapkan. Itu halal, itu haram. Ini, tapi kalau hakikat tidak bisa diucapkan, dirasakan. Kalau hakikat diucapkan, itu namanya ilmunya hakikat. Karena ilmunya itu termasuk syariat. Kalau rasa sudah makrifatnya. Kenyataan itu adalah hakikat. Contoh. Ini ada sebuah mangga, mangga pong ya. Mangga itu kulitnya nampak kuning. Mata memandang mangga yang kulitnya kuning pasti manis rasanya. Itu syariat. Ah, ini mau mangga ini besar ini. Ini baunya harum, kulitnya kuning. Ini namanya syariat. Untuk mencapai isi, akhirnya jenengan ngambil pisau. Pisau itu namanya toriko, dioncei, bahkan ngoncei. Jadi toriko itu artinya jalan, perjalanan jenengan wusul kepada Allah itu toriko. Jenengan sholat, ya itu dalan, dalan menuju Allah. Tapi lek sholatnya tenang, lek sholatnya bungkus, nggih monggo mawon dindang dipelajari. Jadi latin itu torikonya, jalannya. Setelah dioncei, loh ternyata walaupun nampaknya mateng, ternyata dalamnya kok banyak ulernya. Itu kakek kan rusak temeni. atau dalamnya abang mateng, itu ya hakikat karena tahu setelah dioncei. Paham ya? Nah, setelah dioncei loh, ini kok ulur tok, tadi bungkusnya baik, kok isinya kok bosok. Lah ini hakikat roh aslinya. Atau sebaliknya, setelah dioncei kulitnya koyok jelek. Loh, tapi nyatanya setelah dikupas, ini dagingnya mangga ini bagus, lebar. Hanya tahu, tahu aslinya. Itu namanya hakikat. Setelah itu ada keinginan, jenengan ngiris terus dimakan. Setelah dimakan dirasakan tasdikul qalbi mawaqara fi qalbi, tiba imanis yaitu makrifat. Jangan main-main dengan makrifat. Makrifat rasa hakikat itu tahu keadaan yang nyata. Tolong anak-anakku yang ada di gedung, dengan itu jangan main-main. Nanti kamu dicap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang ketika munajat. Waktu itu kalau tidak salah munajat di Masjidil Haram. Ya Allah, ternyata semuanya tidak ada apa-apanya. Ternyata harta pun terpercuma, tidak ada apa-apanya. Semua itu hanya engkau, hatif masuk ke hati. Sombong kamu hambaku. Ketahuilah dunia itu pun juga milikku. Berarti kamu membuang milikku. Bodoh kamu ngenyek marang aku. Mestinya enggak ngono. Uang itu adalah milik Allah. Kita syukuri, bukan kita nyek. Maaf hadirin. Dirubah hadirin. Hati mati kok relapi ini opo ini. Kita menghandai-handai. Besok panen untuk suargo. Panen ganjaran. Delengen hatimu hadirin hadirin. Lihat jiwamu. Jangan tergesa-gesa menghukumi kita surga. Jangan tergesa-gesa menghukumi aku diridani. Lihat hatimu di sini. Suargo neraka untuk dijeruni hati. Belum jenengan sedaya. Kalau jenengan ingin surga, berarti hati jenengan tanam bibit-bibit surga. Tapi kalau jenengan neraka, berarti hati kita tanam bibit-bibit neraka. Hasud, iri hati, dengki, nyalahno wong liya tanpa dasar, memandang orang lain kecil, bangga dengan keadaannya. Itu bibit-bibit neraka yang besok pasti panen itu hadirin-hadirin. Jangan tergesa-gesa merasa aku ahli surga. Lihat di sini, once ono. Walaupun saman ustaz saya dipanggil kiai, jangan, itu bungkus. Dirone bukaan di sini. Gus kadung yakin gue kaya suarga Israel teko rebilah ula akhir tani ila ajalin kori baru nangis. Duh Gusti, ternyata saya tertipu dengan ilmuku, tertipu dengan ibadahku, tertipu dengan keadaanku. Ya Allah, tangguhkan, undurkan ajalku ya Allah, sehingga aku wa asaddaqo wa aku minas solihin, akan kubersihkan semuanya sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh, termasuk orang yang soleh. Hadirin, begitu berat beban hidup ini. Ngene kok malah guyu tok. Ngene kok malah bangga tok. Maaf, ini ngaji. Bukan seneng-seneng, tapi ngaji. Saya tidak akan pernah menjanjikan surga dalam pengajian ini. Tapi saya ngaji ngatur jiwa kita. Ngaji itu ngatur jiwa. Mengatur jiwa kita agar lurus. Maaf sudah saya katakan. Golek wong pinter sak jangkah ketemu hadirin. Jenengan laku golek wong pinter sak jangkah ketemu, tapi golek wong bener 1000 jangkah belum tentu kalau ketemu. Satu langkah mencari orang pinter kita mendapatkan. Tapi kalau mencari orang benar 1000 jangkah kita belum tentu mendapatkan. Benar, maksudnya benar itu ya dalamnya tadi hadirin. Ya mari kita perhatikan dawu-dawu itu. Kita bagaimana? Kita tertipu toh? Kalau kita tertipu, di mana air matamu anak-anakku? Kalau yang kita tanam rokok, di mana air mata pembersih itu? Malah kita buat menangis yang tidak manfaat. Tapi dosa banyak, tidak pernah menangis. Iktikot kita salah, tidak pernah menangis. Jangan sombong. Kemanapun Allah di hadapanmu, fahuwa ma'akum aina makuntum, dan dia Allah bersama kamu dimanapun anda berada. Ketika kita nyepelek nawang liyo, Tuhan tahu. Ketika kita takabur, kita tutupi dengan ilmu, Allah Maha Tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita resi'i kotoran-kotoran, virus-virusnya jiwa ini. Hari ini kita resi'i. Siapkan untuk dipanggil oleh Allah dalam keadaan selamat. Siap untuk meninggalkan dunia dalam keadaan bersih. Resi ono saiki. Jangan ditunda-tunda. Untung kalau kita meresi'i, nanti pulang mati. Untung banget. Daripada kita bangga dengan virus. Virusnya rohani. Kita mati tidak bisa sowan di hadapannya. Ajilu bitaubati qoblal maut. Ajilu cepat-cepat. Perbaiki taubat. Taubat itu memperbaiki. Sebelum kamu mati. Hadirin yang saya muliakan. Didahulukan dalam kitab ini. Al-Haqqu. Artinya Tuhan. Allah. Al-Haqqu laisa bimahjubin. Tuhanmu Allah tidak bakal kaling-kalingan. Ura kaling-kalingan. Ura ketutup. Allah maha melihat engkau. Kau sembunyi di mana Allah tidak kaling-kalingan. Ini yang dari atas ke bawah. Al-Haqqu laisa bimahjubin. Allah tidak kaling-kalingan. Nah, ya. Allah tidak terhijab. Artinya hati sejahat apapun tidak ada tutup bagi Allah. Allah tahu kejahatan hati kita. Ini. Atau kalau Allah tidak kaling-kalingan, hati sing melek pasti sadar kepada Allah. Ini arti yang di kitab ini begitu. Al-Haqqu laisa bimahjubin. Al-Haqqu Allah itu tidak terhijab. Artinya manusia beramal langsung tembus. Ini untuk Tuhanku, untuk Allah. Dan ini Allah yang menggerakkan. Mesti lillah-billah. Itu orang yang sadar. Nah, kita beramal kok gak tembus nang Allah. Kok kesana kemari. Untuk ini ben ngene ben ngono. Supaya ngene, supaya ngono. Ini berarti tidak tembus kepada Allah. Berarti panjang terhijab. Ketok swarga amal melayu nang swarga. Jadi surga menjadi hijab sehingga tidak tembus ke Allah. Aku tak amal supaya selamat, berarti itu jadi hijab. Amal Allah titik. Surga selamat itu kalau kita benar innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti diberi. Hamba harus murni, harus bersih. Ini al-haqqu laisa bimahjubin. Juga panjenengan tahu, kalau Allah tidak ada hijab, berarti hamba apapun yang dilakukan, Allah maha tahu. Peruh diri. Kita sembunyi, di situ berarti Allah ada. Dan ketika taat, Allah ada di situ. Maksudnya bukan Allah seperti makhluk, ono kunu, berupa wujud, seperti benda, bukan itu. Allah maha tahu. Dan ketika maksiat, Allah ada di situ. Ketika kita menggunjing rasanya, Allah ada di situ. Ketika kita nafsu, kita berkobar di hati kita. Allah tahu, karena tidak ada penghalang baginya. Kok nemen-nemeni tego-tego ni kulon jenengan hadirin-hadirat. Urip di urip, no. Semua diberi. Kita menyakiti Tuhan di hadapannya hadirin-hadirat. Kok tega kita ini? Allah menghidupkan napas diberi. Semuanya diberi. Kita berbuat salah, itu di hadapan Tuhan. Kok kadang cepet-cepet ajilu bitaubati qoblal maut. Kok nemeni kula jenengan ini. Wa innal mahjubu anta anin nazari ilahi. Dalam dawuh lain. Wa innamal mahjubu anta bisifatikal basyariah. Itu di kitab lain didahulukan begitu. Artinya, kalau Gusti Allah itu tidak kaling-kalingan, tidak terhijab, pasti. Tapi yang membuat Allah itu kaling-kalingan, yo kamu sendiri. Bisifatikal basyariah, yo sifat-sifat keakuanmu. Atau yo nafsumu itulah yang membuat kamu tidak bisa menghadap kepada Gusti Allah. Lo nafsu itu gimana caranya kita bisa mengarahkan nafsu? Ini ada dalam dawuh yang lain. Ini hadirin hadirat ya, maaf. Nah, untuk sowan kepada Allah yang tidak ada aling-aling, tidak terhijab, artinya saat kita merem lap berhadapan, kita ibadah lap Allah apa berhadapan, ini ada dua cara. Satu, menggunakan metode di dalam ilmu yang lain, itu dilakukan dawamud dzikr. Arti dawamud dzikr niku artinya melanggengkan, mengistiqomahkan, apalagi ya, mengabadikan, terus gak boleh lepas. Apa? Ingat kepada Allah. Bukan dengan moco ya sayyidir Allahumma ya wakit ya kan, Allah, Allah, Allah. Bukan itu yang dimaksud ingat pada Allah, itu ngetrapno bilah lirah. Jadi ingat, ketika kita bahagia langsung ingat, ini Allah yang memberi. Ketika kita jatuh, ini Allah yang menguji. Itu namanya dawamu diker. Tapi kulitnya harus diisi. Kalau mujadah, mujadahnya harus ditingkatkan. Uraiso lek gak mujadah. Karena mujadah itu alatnya. Makanya saya hanya seneng ilmu ini, gak seneng mujadah. Yo ngerti toh, tapi gak bisa ngerasa. No. Satu, dawamu diker. Melanggengkan ingat kepada Allah. Loh, ini kalau gak ada guru yang nonton, yo raro. Tapi maaf, bukan saya ya gurunya. Bukan. Jadi kalau ada guru yang nuntut, ketika ada masalah pasti guru bimbing jenengan. Semua itu adalah ada hikmahnya. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik itu, di balik kesulitan ada kemudahan. Ayo tenang. Kamu jangan terpengaruh di situ. Suara guru di hati kita. Sir wajidda bisairi lataqif. Ayo jalan. Kamu jangan terpengaruh dengan ujian yang membuat kamu sedih. Ayo jalan terus. Lataqif, kamu jangan berhenti. Ketika kamu susah, nangis, bersihkan dengan air matamu. Kesusahanmu itu kamu cuci dengan air matamu. Terus, itu ujian, itu bukan tujuan. Ketika kamu sakit, ketika kamu menderita, ayo jalan terus. Sir wajidda fisairi. Jalan terus. Lataqif, kamu jangan berhenti. Ketika kita susah, suara hatif masuk. Ingat itu jamu. Jamumu rohani. Jamu rohanimu itu. Kalau kamu gak dijamun, rohanimu manja nanti. Jalur enak ke enak. Itu kekuatan nafsu. Rasakan ujian itu. Kalau ujian dirasakan, kamu akan dekat kepada yang menguji. Kalau kita tidak sangat benci dengan ujian, berarti benci dengan yang menguji. Perhatikan, tolong sekali lagi. Siapa yang benci dengan ujian sama dengan membenci yang menguji. Diuji kok benci ngalor ngidul, nyeritakno ngalor ngidul, nyalahno ngalor ngidul. Ya kalau ya begitu itu, berarti benci dengan yang menguji. Awas halus ini hadirin-hadirat. Artinya rasakno ujian itu. Kalau kamu miskin, jangan kamu ngersul. Jangan kamu marah. Rasakno fa inna ma'al usri yusra. Balik kesukaran ada kemudahan. Di balik kamu miskin sebentar lagi akan ada kebahagiaan. Percaya bangga dengan Al-Quran kita ini. Coba diperhatikan ini. Sir wajibda fisyairi la takif. Ayo jalan terus. Kalau kamu gagal, ingat di balik gagal itu tangan Tuhanmu. Kalau kamu benci dengan kegagalan, benci dengan yang menguji, benci dengan Tuhan hadirin-hadirat. Rasakan kegagalan itu menjadi bahan pembelajaran untuk kedewasaan roh kita. Kegagalan itu sebetulnya cara Tuhan untuk memberi pendewasaan kita kepadanya, supaya lebih kenal kepadanya. Maka gagal itu tidak perlu dibenci. Memang kita disuruh menjauhi kegagalan dengan ikhtiar, tapi jangan benci ujian, jangan benci kegagalan, jangan benci hal-hal yang tidak enak, karena itu datang dari Tuhanmu. Dan bila kita membenci, bodoh harus benci sing uji jenengan. Naudzubillah min dzalik. Bodoh hati kita sendiri. Orang ngerti, hati mati gak kenal disian. Bodoh diri kita ini. Bodoh jiwa kita. Allah menyayangi dalam bentuk ujian, kita sia-siakan. Allah menyayangi dalam bentuk apapun, kita sia-siakan. Maka jangan sia-siakan. Apapun ujian, netralkan lagi. Masukkan ke samudra tauhid nol rasuli rasa nol. Tapi tidak enak pak, iya ujian tidak enak, bagaikan jamu pahit. Tapi wajib kita harus tahu. Kalau tidak enak jenengan lepeh, padahal kalau jenengan didulang tapi dilepeh, nyakiti yang dulang itu nanti. Ya itu wa innamal mahjubu anta, yang membuat itu ya dirimu sendiri itu. Nanti ujian kamu campakkan, le enak dirangkul ujiannya. Kalau tidak enak dibuang, maibu Gusti Allah, menyalahkan Tuhan. Naudzubillah, hati mati bodoh hati saya ini nanti. Bisa dipahami ya, itu dhamma muntiqir. Ya yang membuat itu wa innamal mahjubu anta bisifatikal basyariah, dengan nafsumu. Anin nadzuri ilaihi, artinya ya itu singgari ya nafsumu sendiri, dirimu sendiri yang bodoh itu. Siapa sih orang yang pandai itu? Orang yang pandai bukan orang yang ahli ngarang kitab, apal kitab. Orang yang pandai itu orang yang mampu untuk mengendalikan nafsunya, yaitu hakikat wong pinter. Bukan orang pandai itu pinter ngaji, pinter pidato. Bukan. Orang pandai itu orang yang pandai untuk mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga senantiasa dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Ya itu orang yang pandai. Itu jagoni Gusti Allah. Walaupun bodoh. Jagoni Gusti Allah itu mesti dingkluk. Jagoni setan mesti dangak. Itu kadir-kadirat. Nah, kita dangak takabur itu apa? Dingkluk tawaduk kadir-kadirat. Nah sekarang dikoreksi sendiri. Kalau kita sombong, kita bangga, berarti jagoni iblis. Tapi kalau kita dingkluk, balik-balik rumong selek, nangis itu, so dikontrasi, sabar, malah dia mendoakan, itu jagoni Gusti Allah itu. Masuk dikini untuk jagoni iblis kadir-kadirat. Ayo sing jagoni iblis, dan dirubah kadir-kadirat. Mungkin jangan-jangan saya sendiri ini kadir-kadirat. Dioncai ilmu ini lalu digali kadir-kadirat. Jangan bangga. Bangga itu perbuatan iblis. Takabur itu perbuatan iblis. Tapi yang kita tandur itu tanduran iblis. Ya sholat tapi tanduran iblis ditandur itu. Mari kita harus bangkit. Ini yang nomor satu, dawa mutikul. Yang nomor dua, yang lebih untuk mendekatkan diri pada Gusti Allah. Ini yang satu tadi dawamun dikri, yang kedua adalah dawamun nisyan. Dilingi-lingi. Dawamun nisyan melanggengkan, mengabadikan perasaan lupa. Nah ini, perasaan lupa ini membuat orang sadar kepada Allah. Jenengan ahli ibadah, lupakan sudah. Itu milik Tuhanmu. Kamu jangan sampai mengaku. Ya saya lupakan. Nafsu karpe njaluk ngaku, jangan, itu miliknya Allah, lupakan. Itu namanya dawa munisian. Ketika kami panjenengan saya diberi pangkat, lupakan, itu bukan milikmu. Ya, itu namanya dawa munisian. Orang sombong kan karena itu dong. Supaya enggak sombong, lupakan. Dawa munisian melanggengkan perasaan lupa bahwa semua bukan milikku. Lupakan sudah, itu bukan milikmu, milik Tuhanmu. Sudah begitu apa belum? Nah dua alat ini dikoncei, ini ditemukan oleh ulama-ulama ahli sufi. Ulama sufi. Kalau di dalam shalawat waqidiyah itu dikemas dalam bentuk fakot dalam tu abadda warubini. Ini otomatis bisa menetapkan dawa mutikr, juga menetapkan dawa munisyan. Itu fakot dalam tu abadda warubini. Sungguh Tuhanku, sungguh ya Rasulullah, aku adalah orang yang penuh dolim selalu. Selalu, artinya dimanapun dolim. Walaupun aku mujada, masih dolim. Mengapa? Karena saya aku. Karena saya mengandalkan mujadahku, bukan mengandalkan Tuhanku. Hadirin, sudah begitu apa belum kita ini? Kita tertipu terus ya Pak. Mister tipu perasaannya apik. Itu yang harus kita perhatikan. Maka dari itu hati-hati kembali lagi. Ini harus menjadi hati yang tenang. Maka didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini nomor satu. Wahai orang-orang yang pandai. Orang pandai tadi apa? Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Orang yang mengenal hawa nafsunya. Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya itu orang yang pandai. Butuh orang pandai itu apal kitab ini, karang kitab ini. Nah, walaupun karang kitab lek disombong itu berarti bodoh itu, gak melok duwe kok di aku. Walaupun apal kitab, apal ini kok dibanggakan, itu bodoh, gak melok duwe kok di aku, kan orang bodoh itu. Artinya orang yang pandai itu orang mampu menundukkan hawa nafsunya. Kalau sudah menundukkan, maka dipanggil oleh Tuhan Allah. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, karena hatinya sudah mengenal Tuhannya. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu ini, dipuji atau dicaci maki sama. Tidak ada bedanya. Dipuji enggak bangga, dicaci maki enggak marah. Sama artinya mengenal kalau itu bukan milikku, itu miliknya Tuhanku. Ketika aku dipuji, itu Tuhanku yang dipuji, bukan memuji aku karena aku tidak ada, karena aku makhluk. Ketika aku dicaci maki, itu tidak ada, semua ujian miliknya Tuhan. Itu namanya nafsu yang mutmainnah. Ketika hartanya melimpah, tidak ada bedanya. Penghormatannya dengan orang miskin tidak ada bedanya, tidak berubah. Naik mobil tidak berubah, naik sepeda tidak berubah, bahkan naik becak sama. Saya kan tidak, hadirin. Ketika naik sepeda pancal hormat pada orang yang lewat, tapi kalau sudah naik mobil jajes sudah lupa. Ini apa saya ini, hadirin? Ini bukan nafsu yang mutmainnah. Ketika ngaji bahkan gini tawa baju putih, ada anak-anak yang di jalan, mak ya anak yang gak sholat, kita diam. Tentang apa kita ini? Jadi tidak ada bedanya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang sudah memiliki jiwa seperti itu, wahai orang-orang pandai, orang-orang yang mursyid. Jadi mursyid itu orang pandai menundukkan hawa nafsunya. Lah mursyid kamil mukamil sudah pandai seperti itu, bisa membuat orang menjadi baik. Karena dengan ilmunya itu permohonannya juga begitu. Kalau kamu sudah menjadi nafsu yang tenang, kita mendapatkan nafsu mutmainah. Ini terdengar suara aktif di hati. Irji'i ila rabbiki. Maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Apa sih yang membuat kamu bangga? Balik nonang Tuhanmu. Apa sih yang membuat kamu risau? Kembalikan kepada Tuhanmu. Nafsu mutmainah ini mendengar. Rasa itu merasakan. Iya, aku diuji ini. Irji ila rubiki. Kembalikan. Wah, aku kok diuji enak. Irji ila rubiki. Kembalikan pada Tuhanmu. Itu artinya bilah. Ngetamu bilah. Dibilah nol itu loh. Lelek lo jenang gak iso nol apa iso. Ngetah nobila. Di nol lo harus dirasakan. Kalau sudah irji ila rabbiki. Rodiatan. Mardia. Kamu harus ridho. Kalau sudah kembalikan kepadaku. Iku milikku. Kamu wis gak ngaku. Pasti kamu akan ridho. Seperti tukang parkir. Di situ ada tukang parkir. Ada mobil. Innova diparkir di situ. Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, ketika diambil yang punya, dia ridho. Rodiatan, mardiyah. Kalau sudah begitu, kamu akan diridho oleh Allah. Berarti uang tukang parkir itu loh, Pak, Bu. Sing lahane akeh, titipane akeh. Yo sugih. Yo punya jabatan, yo punya lahan. Tapi itu tukang parkir bisa diambil oleh yang punya. Lek panjenengan ngaku-ngaku pasti gak ridho itu. Maka nafsunya harus mutmainah dulu. Aku nono bukan milikku. Ketika diambil koyok wong tukang parkir, bintek no kabeh itu, ya ridho, rodiatan mardia. Banyak itu orang tukang parkir itu, diambil semua yang parkir di sekolahan itu. Enggak moreng-moreng karena dia mengetahui bukan miliknya. Nah, kita ngaku-ngaku itu apa? Hidup sebentar, Pak. Hadirin anak-anakku, adik-adikku. Walaupun kamu miskin, sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Kamu akan masuk surga lebih dulu 500 tahun daripada orang yang kaya. Tapi syaratnya lahan itu harus lahan yang subur. Jangan yang tandus seperti saya ini. Gadir. Kamu miskin apa? Tidak makan dong. Tidak punya baju dong. Sabarmu itu lebih baik daripada sodakonya orang-orang yang kaya raya. Tuhanmu menanti engkau. Ketika kamu bermunajat, ya Allah saya miskin. Allah tersenyum kepadamu. itu hambaku merasa rendah. Ya Allah, saya lemah. Allah bangga dengan orang merasa. Itu hambaku merasa lemah. Mengetahui kalau aku yang kuat. Ya kawiyu ya matin. Ikhfi syarodolimin. Dia menyadari dia lemah. Allah bangga dengan kemiskinanmu. Allah bangga dengan penyakit yang menimpa kamu. Siaplah untuk menerima karunia agung. Walaupun itu nanti di akhirat atau sembuh saat itu. Ini hadirin. Hadirin. Kamu ada apa umatku, kata Rasul, atau Allah, ada apa wahai hambaku? Saya ini ahli maksiat. Terus gimana? Saya bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Allah tersenyum dengan orang yang berdosa masuk ke gedung, masuk ke masjid, berlinangan air mata. Tapi sayang, air mata hadirin hadirin. Ini dikecam di akhir zaman ini. Dipandang orang ikhlas hadirin hadirin. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Hadapi Tuhanmu. Karena yang wujud yang ada adalah Allah. Kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Kembali seperti yang saya katakan pengajian tadi. Irji'i ila rabbiki. Semua kembalikan kepada Tuhanmu. Saya ini punya masalah. Kembalikan. Hati yang kembali. Jangan diceritakan permasalahanmu kepada orang lain. Allah akan menghapus, nanti urung gak disepuro, gak diangkat, karena diceritakan. Kalau terpaksa menceritakan, ceritakan pada teman yang bijaksana, yang mampu menutupi, dan yang segala, yang mampulah pokoknya itu. Lalu sudah begitu, kamu kembalikan rodiatan, kamu akan rido dengan apa yang kuberikan. Suatu saat si miskin datang merangkak dengan mengajar di hadapan Allah. Ya Tuhan, di negara ini tidak ada yang miskin kecuali aku. Ketika dia mengatakan miskin, terus gimana? Ya tadi, semuanya kuserahkan padamu. Saya tidak butuh lainnya, dikecam. Sombong kamu, ingat. Sombong kamu, itu munajatnya. Orang yang miskin tapi tidak tahu ilmu. Semuanya tidak ada arti, hanya engkau ya Allah. Sombong kamu. Maaf hadirin. Gimana datang si miskin di hadapan Allah? Ya Allah. Aku lemah, saya sudah ikhtiar. Saya mencintai semuanya. Saya bodoh, hanya engkau ya Allah. Allah bangga seorang miskin yang sempurna itu. Radiatan mardiyah. Dan Allah akan ridho kepada orang itu. Hadirin, ini kalau hati kita sudah mardiyah, Allah meridhoi, ciri-cirinya akan lunak hati orang itu. Lunak, mudah menangisi kesalahannya. Mudah menangisi dosanya. Mudah kenal dengan cacatnya. Dia tidak mudah mengenal dosanya orang lain. Dia tidak mudah mengenal cacatnya orang lain. Orang yang diridhoi Allah, dia mudah mengenal kelemahannya. Ojo ngafir ke wong liyo. Akhire kelunjenan gak kenal karo kafire dhewe. Jangan menyalahkan orang lain. Akhirnya kita tidak mengenal dengan salahnya sendiri. Hadirin, marilah dalam pengajian yang sesingkat ini kita jiwai sungguh-sungguh. Ingat, hidup terbatas, hadirin. Hidup sudah sudah kita lakukan sudah berpuluh-puluh tahun. Saya sudah berkepala 50-an. Berarti mungkin tinggal sedikit saja kita akan berpisah. Jenengan ya gitu, mungkin tinggal sedikit akan berpisah. Dirubah ya, hadirin. Dirubah hati kita ya, ibu-ibu, dirubah. Jangan kecil hati ibu-ibu. Rasulullah sanggup menuntun panjenengan asal mau. Jangan takut, mati pasti. Pasti mati, jangan takut. Tapi rubahlah hati kita. Yang dulu kaku, keras, dirubahlah. Dirubah, Allah tidak menyukai hati yang sombong. Allah tidak menyukai hati yang kaku. Allah menyukai hati yang lunak. Layyinul wadi, hati yang lunak, hati yang lembut. Hadirin, mari terakhir kita mujadah dengan sungguh-sungguh dengan kepada saudara-saudara kita yang membantu itu terlaksananya bangunan yang kedua di belakang, baik tenaga maupun uang ataupun untuk makannya teman-teman waktu kerja bakti. Maaf, saya tidak bisa membalas apa-apa. jenengan keringetan payah-payah, saya hanya duduk hanya sedikit gawa pasir sak timbul-timbul. Saya mohon maaf Rida Nono, karena saya memang lemah, bukan seperti jenengan yang kuat, sedikit saja sudah payah. Maka saya terima kasih kepada yang membantu segala bidang tenaga atau air mata menangis di gedung ini untuk terwujudnya gedung-gedung perjuangan yang panjang tahu sing pengajian ini. Saya ucapkan jazakumullah khairu diwasata di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam tuwa bata wa rubini wa laisali ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syaksun alika. Ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam tuwa bata wa rubini wa laisali ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syakson alika. Ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam tuwa bata wa rubini wa laisali ya sayyidi siwaka fa'intaruda kudusakson alika. Hadirin, saya tahu di gedung ini kumpulannya wong akeh dosa. Di gedung ini kumpulannya orang-orang yang dolim. Di gedung ini mayoritas orang-orang miskin. Mari kita matur pada Rasulullah, biarkan saya miskin ya Rasul, tapi hatiku ya Allah jadikan kaya. Matur pada Rasul, kita panggil, kita rindu pada Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wadur ilayya sayyidi binadro musilatilil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup sekian. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.